Islam rahimahullah pada bab ke-41 ini kembali mengingatkan tentang tauhid al-uluhiyah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya. Yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamu. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini. Qala, berkata beliau, al-andad huwa syirku. Yang dimaksud dengan kalimat andada adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Hadza huwa tafsir bil murad. Inilah tafsir kalimat yang dimaukan dengan andad. Yang dimaukan dengan andad dalam ayat ini adalah kesyirikan. Li'ana tafsira. Dikarenakan tafsir ada dua macam, tafsiran. Yang pertama tafsir bil murad, tafsir dengan kalimat yang dimaukan, wahwal maksud. Dan itulah maksud dari ayat. Bisyakil jumlah, dilihat dari bentuk jumlah kalimat. Biqad'in nadhar an mufradatiha, dengan memastikan, dengan melihat kalimat-kalimatnya. Fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan untuk Allah andad, yakni jangan berbuat kesyirikan maksudnya. Yang kedua, tafsir bil makna, tafsir secara makna kalimat. Wa huwa alladhi yusamma tafsirul kalimat, dan itulah yang disebut tafsir kalimat-kalimat dalam ayat. Sehingga dalam hal ini fa'idan al-an wajhani li tafsir. Sehingga di sisi kami sekarang ada dua sisi maksud dari tafsir. Yang pertama tafsir lafzi. Yang pertama penafsiran secara lafaz. Wa huwa tafsirul kalimat. Dan inilah tafsir kalimat per kalimat. Wa hadza yuqal fihi, dan inilah yang dikatakan padanya makna kada kada. Makna kalimat ini adalah ini dan itu. Sehingga kalimat andada di sini mengandung makna barakallahu fikum al-ashbah. Secara lafaz mengandung makna asyir. At-tafsir bil murad. Yang kedua, tafsir secara kalimat yang dimaukan dengan ayat tersebut. Al murad bikada wa kada, yang dimaukan dengan ayat adalah demikian dan demikian. Wal akhir huwa wal murad. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tafsirul ayat maksudnya yang kedua. Yang dimaukan dengan ayat ini adalah kesyirikan. Kalau diterjemah secara lafaz andad I need, berarti al-ashbah wan-nadhara. Andad itu adalah maknanya al-asbah wa nudara, hal-hal yang disamakan, yang diserupakan dengan Allah. Barakallahu fikum. Fahuwa tafsiru bil makna, itulah tafsir makna kalimat. Barakallahu fikum. Sehingga wa idza qulna al-andad asyuraka awisyirku, kalau kita katakan maksud tafsir andada di sini adalah asyuraka wasyirk, kesyirikan dan tandingan-tandingan bagi Allah, inilah tafsir bil murad, bukan tafsir secara lafaz. Sehingga wa huwa tafsiru bil murad yaqulu radhiyallahu anhu, maka yang dimaksud tafsir di sini tafsir secara makna, yang dimaksud andad adalah asyirku. Berarti maknanya janganlah kalian menjadikan bagi Allah kesyirikan. Barakallahu fikum. Fa inna nidda asyarikul musyarak lillah, sehingga nid jamaknya andad berarti maknanya asyarik, sekutu. Al-musyarik lillah, yang dijadikan sekutu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dimaukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan makna wal muradu bitafsir adalah janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Lalu setelah itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mencontohkan, menyebutkan yang namanya perbuatan syirik. Wasyirku akhfa, perbuatan syirik akhfa, perkara yang sangat samar. Min dabibin namal, lebih samar daripada dabi bin namal, merayapnya semut, ya, merayapnya semut. Barakallahu fikum ala sofatin sauda, semut merayap di atas sofat, sofat itu sohroh al-malsa, batu yang halus. Sauda yang warnanya hitam, walaysa ala bayda, bukan warnanya putih. Idlaukana ala bayda, kalau warnanya putih, labana, akan nampak atharus sayr akthar. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, perbuatan syirik itu perbuatan yang sangat samar kadang, lebih samar daripada merayapnya semut di atas batu yang sangat hitam. Fi dhulmatil lail, fi dhulmati al-lail, di saat kegelapan malam. Semut yang kecil merayap di waktu malam di atas batu yang sangat hitam. Hada ablah mayakunu fil khafa, ini menunjukkan perkara yang sangat samar. Faidha kana syirku fi kulubi bani Adam, maka demikian pula kesyirikan yang terjadi di dalam hati-hati bani Adam, akhfa min hadza, itu lebih samar dari samarnya semut yang berjalan di atas batu yang hitam di waktu malam yang sangat kelam. Kita tidak bisa melihatnya, mendeteksinya, karena begitu samarnya. Demikian pula perbuatan syirik, ini ada perbuatan yang sangat samar, manusia mungkin tidak bisa melacaknya. tidak bisa mengetahuinya karena sangat tersamarnya orang itu melakukan kesyirikan. Fa nas'alullah ayu'ina ala takhallus minhu. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk terselamatkan dari perbuatan kesyirikan yang samar di hati kita. Walihada qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, yani Sufyan As-Sauri rahimahullah, ma'alajtu nafsi mu'alajatuha alal ikhlas. Tidak pernah ma'alajtu, tidak pernah saya mengobati atas diriku sendiri yang lebih berat mu'alajatuha untuk saya obati alal ikhlas, untuk bisa ikhlas. Untuk bisa ikhlas tidak ada kesyirikan, tidak ada riaan wala sum'atan dalam ibadah. Karena itulah yang namanya riya, sum'ah dalam beribadah itu syirik asghar. Riya itu syirik asghar, syirik yang kecil. Dikatakan kecil, barakallahu fikum, bukan berarti itu dosa kecil, tapi itu dosa yang paling besar, barakallahu fikum. Dan di sana ada dosa yang syirik tapi khafi. Contohnya ini, seorang beramal tidak ikhlas, dan ini sesuatu yang orang lain tidak bisa mendeteksi. Mungkin sama-sama masuk masjid sholat berjamaah, sama-sama selesai dari sholatnya salam bareng, tapi si A nilainya mukhlis, si B nilainya orang yang riya. Kenapa? Karena itu urusan hati. Kita hanya taunya selesai sholat, masya Allah sholatnya bagus, tetapi urusan hati kita tidak tahu. Tersamar. Kadang kita sendiri yang berbuat riya dan sum'ah pun tidak sadar, tidak sadar. Sehingga kata Sufyan, tidak ada sebuah penyakit yang lebih berat aku obati daripada mengobati untuk bisa ikhlas. Barakallahu fiikum. Wa yurwa, diriwayatkan ani nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma qal mislu hadza, bahwasanya setelah dikatakan perkara seperti ini, qila lahu kaifa natakhallas minhu, bagaimana kami bisa terselamatkan dari perbuatan syirik yang khafi, syirik yang samar, yang lebih samar dari semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di waktu malam yang sangat kelam. Bagaimana kita terbebas darinya ya Rasulullah? Qulu, berdoalah kalian. Qulu, berdoalah kalian. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ucapkan oleh kalian sebuah doa. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami berlindung diri kepadamu, min an nusyrika, dari perbuatan kesyirikan kepadamu, na'lamuhu, kami melakukan perbuatan kesyirikan kepadamu. Na'am na'lamuhu, yang kami tahu. Kami tahu itu perbuatan riya, perbuatan sum'ah. Kami tahu itu perbuatan riya. Kami berlindung diri ya Allah. Wa nastaghfiruka, kami mohon kepadamu, lima la na'lamu, dengan apa yang kami tidak tahu. Karena sesuatu yang sangat samar, sulit dideteksi orang lain atau pelakunya kadang juga sulit untuk menyadari itu perbuatan syirik. Beribadah, berdakwah, naam, lalu dia muncul riya di hatinya, sum'ah di hatinya, tanpa disadari barakallahu fiik, itu adalah penyakit yang membahayakan, karena itu perbuatan kesyirikan. Jadi iblis, syaitan terus menyesatkan anak Adam yang tidak mau beribadah, digiring untuk semakin malas beribadah. Yang tidak mau beribadah diberi semangat untuk tidak beribadah, dibikin malas beribadah, malu beribadah, sombong beribadah, giring ke sana, dikumpulkan dengan orang yang sejenis oleh syaitan. Dan demikian pula orang yang semangat beribadah digiring, didorong, semangati untuk terjatuh kepada riya. Jadi tidak ada orang yang merasa aman. Yang sudah beribadah jangan merasa aman, karena ada celah yang merusak ibadah kita. Siapa yang merusak? Diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Sebagaimana ibadah, masalul ladzina yunfikun, Allah menggambarkan orang yang berinfak, tapi infaknya dirusak pahalanya. La tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Jangan kalian merusak, membatalkan sedekah-sedekah kalian sendiri. Bil mani, dengan mengundat. Orang yang sudah diberi sedekah diungkit-ungkit, diundat-undat. Bukan kamu sudah saya kasih sedekah demikian demikian, kamu tidak ingat sedekah saya. Wal adza, jangan pula kamu hapuskan pahala sedekahmu dengan menyakiti orang yang kamu beri sedekah. Jangan disakiti dia dengan sedekahmu. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas, sama seperti orang yang membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya ria'an nas, karena ria, ingin dipuji, disanjung, sebut-sebut namanya oleh manusia, hapus pahalanya. Demikianlah ma'asyiral muslimin, maka beliau mengajarkan sebuah doa agar terselamatkan dari kesyirikan, syirik yang sangat samar. Barakallahu fikum, ini makna daripada andad adalah kesyirikan. Wa huwa an taqula, termasuk perbuatan syirik yang sangat samar dan banyak orang yang melakukan. Apa contohnya? Wa huwa an taqula, Ibnu Abbas mencontohkan, seperti kamu berkata, seperti engkau berkata, wallahi wahayatika ya fulan, wahayati. Seperti seorang mengatakan, wallahi demi Allah, bersumpah dengan menyebut nama Allah, wallahi wahayatika ya fulan wahayati, dan demi hidupmu dan hidupku, ya, bersumpah dengan nama Allah azza wa jalla, dan bersumpah pula dengan selain Allah, hayatuka wahayati, dan demi kehidupanmu dan kehidupanku, aku bersumpah. Demi hidupku dan matimu saya bersumpah. Ini contoh yang pertama. Berkata Syekh Utsaimin, contoh yang diberikan oleh Ibnu Abbas, yakni kalimat sumpah. Wallahi wahayatika ya fulan wahayati. Fiha naw'ani minasyirki. Dalam kalimat ini ada dua jenis kesyirikan. Wallahi wahayatika wahayati wahayati. Yang pertama al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Yani wahayatik wahayatik wahayati, demi hidupku dan matimu saya bersumpah. Jadi ini adalah kesyirikan, bersumpah menggunakan nama selain Allah. Al-Isra' ma'allah biqaulihi wallahi wahayatik, demi Allah dan demi kehidupanmu. Fadhammaha ilallah bilwawi, karena orang ini bersumpah dengan menggabungkan Allah dan kehidupan, Allah wal hayat. Bilwawi muqtadiyah litaswiyah wallahi wahayatik, wawu yang mengandung makna persamaan. Allah disamakan dengan al-hayat. Fiha nau'un minasyirki, di sini terjadi perbuatan syirik. Wallahi wa rasulihi, demi Allah dan rasulnya. Rasul tidak boleh untuk bersumpah. Tetapi berapa banyak kadang orang karena tidak tahu atau tahu dia tidak tersadar atau sadar, wallahi wa rasulihi, atas nama Allah dan rasulnya. Ini adalah kalimat yang menyamakan Allah dengan rasul, sebagaimana seorang bersumpah wallahi wa hayatik. Wal qismu bi ghairillah wal qasamu bi ghairillah, bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, idza ini'taqadal halif anal muqsim bihi bi manzilatillah fil 'azamah, kalau dia meyakini, bahwa orang yang bersumpah itu meyakini, anal muqsim bih, dengan apa yang dia bersumpah dengannya, biman zilatillah, kedudukannya sama dengan Allah, fil adhamah, dalam keagungan, bahwa syirkun akbar. Ini syiriknya bukan syirik kecil, tapi syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Karena punya keyakinan bahwa apa yang dia jadikan sumpah sama keagungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahi, demi Allah dan demi penghuni lembah ini, saya bersumpah. Atau penjaga laut ini, saya bersumpah. Berarti dia melakukan kesyirikan syirik akbar karena meyakini Allah sama dengan apa yang dia yakini untuk bersumpah penjaga laut tersebut. Ini bisa jatuh pada syirik akbar. Wa illa, kalau tidak meyakini, wa huwa syirkun asghar, terjatuh pada syirik yang kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia telah menjadikan selain Allah dari makhluk-makhluknya yang kecil, untuk bersumpah. Tidak pantas makhluk digunakan untuk bersumpah. Ma'asyiral muslimin, demikian pula seorang yang bersumpah dengan menggunakan al-hayat. Wa hayati fihi halah bi khairillah wa huwa syirkun. Ini contoh syirik yang samar, karena sering terucap oleh lisan-lisan banyak manusia dan dia tidak sadar. Contoh berikutnya, di antara contoh kesyirikan yang itu sangat samar, lebih samar dari semut yang hitam yang berada di atas batu yang hitam di waktu malam yang sangat kelam. Contohnya, seorang berkata, watakulu, kamu berkata, laula kulaibatu hada laatana alususu. Kalau bukan karena anjing, anjing yang kecil, kulaibah, laatana, pasti akan datang kepada kami alusus, pencuri. Naam, kulaibah di sini tazhiru kalbin, kulaib isim tazhir dari kalb, kalbun anjing, dan anjing wal kalbu yantafi' bihi, dan yang namanya anjing kadang dimanfaatkan liswaid, untuk berburu, ya, waharasatil masyiyah, untuk menjaga binatang-binatang ternak, ya, walharas, kadang digunakan untuk menunggu ladang pakai anjing, ya. Sehingga ketika ada seorang mengatakan, kalau bukan karena anjing ini, pasti datang pencuri, la'atana lusus, sehingga dia mengucapkan kalimat yakunu fihi syirkon, kalimat yang ada padanya kesyirikan. Dari sisi mana? Dari sisi mana orang itu terjatuh kepada perbuatan syirik? Idza nadhara ila sabab, kalau dilihat kepada sebab, dunal musabbib, bukan penyebab. Ya. Datangnya pencuri, barakallahu fikum, atau tidak datangnya pencuri, barakallahu fikum, dia menyandarkan kepada anjing yang dimiliki. Kalau bukan karena anjing ini, maka barakallahu fikum, tidak akan datang pencuri. Jadi terselamatkan rumahnya, tidak didatangi pencuri karena anjing yang dia miliki. Berarti sebab selamatnya harta dan rumah dari pencuri, sebabnya karena anjing. Barakallahu fikum. Padahal al-musabbib wa huwa Allah, yang menciptakan sebab rumah selamat dari maling, hewan selamat dari pencuri, sekali lagi yang menyelamatkan adalah Allah. Amal i'timadu ala sabab, barakallahu fikum, karena orang ini bersandar dengan sebab yang Allah Ta'ala tidak menjadikan sebab. Bisa saja anjing banyak di rumahnya untuk menjaga rumahnya, ternyata perampok datang ke rumahnya. Berarti anjing tidak bisa menyelamatkan hartanya. Barakallahu fikum. Tidak boleh menyandarkan kepada sesuatu yang lemah. Jadi ketika dia berucap, hati-hati. Ketika dia berucap, hati-hati. Kalau bukan karena supir saya yang pinter ini, mungkin tadi kita tidak selamat. Tidak selamat kita. Masya Allah. Dia menyandarkan keselamatan kepada kepandian sang supir, padahal supir ini manusia yang lemah. Seharusnya alhamdulillah bi'aunillah, dengan sebab pertolongan Allah Ta'ala semata. Kemudian dengan izin Allah, Allah berikan kepada saya pendamping supir yang masya Allah. Ini namanya ucapan yang menyelamatkan. Adapun menyandarkan sebab kepada makhluk yang lemah, ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah. Amal i'timadu ala sabab syar'i. Adapun kalau seorang bersandar kepada sebab yang syar'i, ada syariatnya. Awil hissi al-ma'lum, sesuatu yang konkret yang diketahui. Faqad taqaddama annahu la ba'sa bihi, maka sungguh telah lewat dan itu tidak mengapa dengannya. Wa anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol laula ana, kepada pamannya Abu Thalib, kalau bukan karena saya lakana, pasti Abu Thalib fidarkil asfal minan nar, pasti dia di keraknya, di tempat yang paling bawahnya dari neraka ini. Kalau bukan karena saya, iya, karena beliau orang yang diizinkan memberikan syafaat. Ini sesuatu yang syar'i, sababun syar'i, karena beliau punya hak oleh Allah diizinkan memberi syafaat. Pamannya yang seharusnya di bawah neraka sana paling bawah, diangkat oleh Allah dengan diberi dua sendal. Yatana'al bina'lain. Kenapa? Karena sebab syafaatnya Rasul. Kalau bukan karena syafaatnya Rasul, ditempatkan yang paling bawah. Tapi karena syafaatnya Rasul alaihi salatu wasalam, yatana'al bina'lain, diberi dua bancikan sendal. Yahmi bihi madimahu, yang itu menjadikan mendidih otaknya. Dan itulah azab yang paling ringan bagi penghuni neraka jahanam untuk paman Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sababun yang syar'i, dan ini sesuatu yang boleh dibenarkan, kalimat yang dibenarkan. Lakin qad yaqa fi qalbi al-insan idza qala, namun kadang terjadi di hati seorang, laula kadza la hasala kadza au mahkana kadza, kalau bukan karena ini akan terjadi seperti ini, atau makana kadza tidak akan terjadi seperti ini. Qad yaqa fi qalbihi syai, kadang muncul di hati seorang kalimat seperti ini. Hah? Minasyirki, dari perbuatan ucapan syirik kepada Allah. Bil i'timad ala sabab biduni nadhar ilal musabbib, dengan dia memandang sebab bukan memandang pembuat sebab. Wahuwallah, kalau bukan karena obat ini, tidak akan menjadi sembuh pasien ini. Kalau bukan karena obat ini, pasti tidak sembuh orang ini. Masya Allah, ini adalah kalimat-kalimat yang melupakan kepada Allah karena bersandar hanya kepada sebab, dan ini ucapan kesyirikan kepada Allah. Bukankah kalimat yang samar? Karena banyak orang yang kadang mengucapkan kalimat seperti ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.